Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Sideralun, Berita Malam edisi hari ini, Jumat 4 Oktober 2019, dibacakan Ilham. Tiga pengedar sabu ditangkap dan satu ditembak di Aceh Utara. Pria Aceh Besar ditangkap polisi karena jual dua ekor anak macan. Pria di Aceh Utara ditangkap polisi usai curi barang di toko orang tuanya. Berita Malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sideralun, polisi menangkap tiga tersangka pengedar narkoba jenis sabu di tiga lokasi terpisah di Kabupaten Aceh Utara. Ketiga tersangka itu masing-masing KHA, warga Gampong Tanjung Ara, Kecamatan Tanah Jamboae, Aceh Utara, SAI alias Mario, warga Gampong Matang Jurung, Tanah Jamboae, dan HAB, warga Gampong Menasa Dayah, Tanah Jamboae. Kasat Narkoba Polres Aceh Utara AKP Ildani Ilyas mengatakan ketiganya ditangkap pada Selasa dan Kamis kemarin. KHA ditangkap lebih dulu setelah polisi mendapat informasi bahwa ia merupakan pengedar narkoba. KHA ditangkap di rumahnya beserta barang bukti 4 paket kecil sabu seberat 0,9 gram. Ia langsung digelandang ke Mapores Aceh Utara. Kemudian polisi melakukan pengembangan. Dari KHA diketahui adalah kaki tangan SAI alias Mario. Polisi segera melakukan pengejaran terhadap tersangka Mario. Saat petugas menyergap tersangka di rumahnya, namun Mario melakukan perlawanan. Polisi mengambil tindakan tegas dengan menembak tersangka di kakinya. Darinya petugas ikut menyita satu paket sabu seberat 1,30 gram. Kepada petugas, Mario mengaku sabu itu ia dapatkan dari HAB. Tak butuh waktu lama, HAB pun diringkus petugas. Ketiganya kini telah dijebloskan ke sel tahanan Polres Aceh Utara. Sideralun, aparat Polresta Banda Aceh menangkap HR, 42 tahun, warga Garut, Darul Imara, Aceh Besar, karena diduga memelihara dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi, yaitu dua ekor anak macan dahan atau kucing hutan. HR ditangkap polisi di rumahnya kemarin. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh AKP M. Taufik mengatakan, penangkapan HR berawal dari informasi yang diperoleh petugas tentang keberadaan satwa yang dilindungi itu. Petugas bergerak melakukan penelusuran, kemudian polisi melakukan penyamaran dengan menghubungi HR, seolah-olah hendak membeli anak macan itu. Kemudian terjadi negosiasi harga antara petugas yang menyamar dengan HR. Ia menjual anak macan dahan Rp300.000 per ekor. Petugas pun menyanggupi dan transaksi disepakati di kediaman HR. HR kemudian menyerahkan dua ekor kucing hutan tersebut dalam kardus mie instan. Saat itulah petugas mengungkap penyamaran dan langsung menangkap HR. Ia digelandang ke Mapolresta Banda Aceh bersama barang bukti anak macan dahan. Berdasarkan pengakuan HR, macan dahan itu diperoleh dari anaknya yang berada di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Satwa dilindungi itu dikirim melalui jasa angkutan transportasi L300. Dari keterangan HR, kucing hutan ditangkap oleh anaknya di kawasan perkebunan di Aceh Barat Daya 2 minggu lalu. Sideralun, Faisal Indra, 26 tahun, warga Kecamatan Lok Sukun Aceh Utara, mencuri di toko ibu kandungnya sendiri. Barang-barang itu dijualnya lagi kepada orang lain. Diduga uangnya digunakan untuk membeli narkoba. Karena tindakannya itu, Faisal dilaporkan ibunya ke polisi dan kini telah ditahan. Kapolsek Lok Sukun, Ibtu Yusyah Riyandi mengatakan, Nur Hayati, sang ibu, mengetahui aksi pencurian yang dilakukan anaknya pada Rabu 2 Oktober. Saat itu Nur Hayati dan anak perempuannya baru pulang dari Banda Aceh. Sesampainya di rumah, ia melihat pintu pagar sudah terbuka lebar. Setelah dicek, ternyata Faisal sedang mengemas barang dagangan di toko dan membawa kabur barang-barang itu, sehingga ibunya mengalami kerugian sebanyak Rp4,9 juta. Menurut keterangan Nur Hayati, anaknya Faisal merupakan pecandu narkotika jenis sabu, sehingga ia nekat mencuri barang dan uang. Kesehariannya Faisal juga sering mengamuk apabila tak diberi uang oleh orang tuanya, sehingga Nur Hayati terpaksa melaporkan tindakan pencurian yang dilakukan anaknya itu ke Polsek Lok Sukun. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, M. Azhar, 34 tahun, mantan TNI yang juga residivis kasus narkoba, berhasil ditangkap polisi setelah 4 tahun menjadi buronan. Ia berhasil ditangkap kembali oleh polisi Opsnal Polres Aceh Utara di kediamannya Kota Panton Labu, Tanah Jamboae, Aceh Utara. Kasat Narkoba Polres Aceh Utara AKP Ildani Ilyas menyebutkan M. Azhar alias Apa Tanya merupakan residivis atas kasus narkoba dengan vonis tuntutan 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Lok Sukun pada 16 Desember 2015. Seharusnya ia dieksekusi 4 tahun lalu usai divonis hakim, namun terdakwa M. Azhar melarikan diri saat dijebloskan ke rutan Lok Sukun. Ildani Ilyas mengatakan M. Azhar berhasil melarikan diri dengan cara memanfaatkan pengawalan yang lengah menjelang maghrib saat hendak dibawa kembali ke rutan Lok Sukun usai persidangan. Ia berhasil kabur usai melepaskan borgol di tangannya. Sejak saat itu polisi kehilangan jejak tersangka sehingga dimasukkan dalam DPO. Ildani Ilyas menambahkan setelah 4 tahun buron, akhirnya M. Azhar kembali berhasil diringkus di kediamannya. Dalam penangkapan juga diamankan 2 pemuda lainnya yang merupakan rekan tersangka. Syederalun, masyarakat di 5 Gampung dalam Kecamatan Delima, Kabupaten Pidi, berharap keseriusan pemerintah untuk memperbaiki jembatan gantung di Gampung Ketapang Are, Delima, yang mengalami kerusakan cukup parah. Jembatan yang dibangun pada tahun 1993 itu, kondisinya kini memprihatinkan karena banyak lantai papan yang sudah patah. Begitu juga dengan beberapa besi jembatan yang keropos dimakan usia. Kecik Gampung Ketapang Are, Jawahir menyebutkan jembatan gantung yang rusak parah itu merupakan akses penting bagi masyarakat di 5 gampung. Banyak siswa yang melewati jembatan ini saat pergi sekolah. Jawahir mengaku jembatan tersebut pernah ditutup warga karena seorang siswa pernah terjatuh ke dalam sungai. Belakangan jembatan gantung dengan panjang 40 meter dan lebar 1,5 meter ini dibuka kembali atas permintaan warga meski kondisinya cukup memprihatinkan. Pihaknya sudah berulang kali meminta agar jembatan ini segera diperbaiki, tapi sampai saat ini belum ada pengerjaannya. Syederalun, badan jalan di Gampung Menasa Baru, Kecamatan Gembang Tanjung Pidi, sudah amblas hampir setahun lalu, namun hingga saat ini belum ada perhatian dari pemerintah. Terkait hal itu, Dinas PUPR Pidi berjanji akan menangani jalan amblas tersebut pada bulan ini. Kepala Bidang Program Dinas PUPR Pidi, T. Mahriza, mengatakan badan jalan yang amblas di Gampung Menasa Baru akan mulai dibangun pada akhir Oktober 2019 ini. Bahkan pembangunan telah dimasukkan dalam rencana kerja berdasarkan usulan masyarakat. Mahriza menyebutkan anggaran pembangunan jalan amblas itu senilai Rp195 juta rupiah, dengan item pekerjaan meliputi pembangunan tembok pengaman badan jalan, kemudian penimbunan dan lapisan pengerasan dengan panjang sekitar 35 meter. Kecik Gampung Menasa Baru, Kecamatan Kembang Tanjung, Ridwan mengatakan amblasnya sebagian badan jalan yang terletak di daerah aliran Sungai Tiro telah terjadi akhir tahun lalu. Jalan tersebut merupakan jalur transportasi utama menuju Pasar Pasi Ilebe yang sering dilalui oleh warga. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Jumat 4 Oktober 2019. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.